semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar pelangi jingkat. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh selaras dengan simfonimu. Indonesia.